بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين yang saya hormati. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Dua bab kita lewati karena pembahasannya hampir sama dengan pembahasan yang telah lewat. Maka kita langsung kepada bab yang ke-31. Wa huwa dhammul jidal wal munadharah wal khusumah fid din. Tercelanya berbantah-bantahan, tercelanya berdebat, dan tercelanya pertikaian di dalam masalah agama. Jeleknya berdebat dan bertikai dalam masalah agama. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajul yuhibbul kalam fahdharhu." Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau ada seseorang yang yuhibbul kalam, yang suka ilmu kalam, ilmu kalam itu ilmu untuk berdebat, ilmu debat. Kalau engkau lihat seseorang yang senangnya dengan debat dan ilmu kalam, berbantah-bantahan dan bersilat lidah, maka hati-hatilah dari orang yang seperti itu. Disuruh untuk berhati-hati dari orang yang yuhibbul kalam. Wa qala aidan, dan juga beliau berkata, لا تجالس صاحب كلام وإن ذب عن السنة. Hati-hati kamu, jangan duduk-duduk bersama sahibu kalam, dengan ahli kalam, ahli filsafat. وإن ذب عن السنة, walaupun membela sunnah. Kenapa demikian? Karena tidak perlu membela sunnah dengan cara-cara ahlul kalam. Enggak perlu membela sunnah dengan cara-cara ahli filsafat, dengan cara debat, enggak perlu. Sampaikan kebenaran, tinggalkan. Mau nerima, alhamdulillah. Tidak menerima, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan kepada nabinya, وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. Tidaklah atasmu, wahai Rasul, إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Kecuali penyampaian. Kewajibanmu, wahai Rasul, hanya menyampaikan. Maka demikian pula para pewaris-pewaris Nabi, para ulama, mereka hanya menyampaikan. Enggak perlu memaksa. Menyampaikan. Kalau mereka mau ikut, mau menerima, alhamdulillah, wabihi wa ni'mah. Tetapi kalau mereka menolak, maka mereka tidak merugikan kecuali diri mereka sendiri. Mereka tidak membuat mudarat kecuali atas diri mereka sendiri. Khamilina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka kalau ada orang yang berbantahan, berdebat, adu mulut sampai maki-makian, sampai segala macam, untuk apa? Ngapain maksa dia suruh nerima pendapatmu? Gak perlu. Sampaikan kalau mereka mau nerima. Kalau tidak, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah menyampaikan? Kita jawab, sudah. Sudah. Kita sampaikan. Walhamdulillah rabbil alamin. Sehingga ketika mereka pun ditanya nanti yaumul qiyamah, alam ya'tikum nadhir? Mereka tidak punya jawaban kecuali bala. Bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. Iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan, tetapi kami mendustakannya, tetapi kami tidak mau menerimanya, kami menentangnya. Selesai. Ketika kita ditanya, apakah sudah sampaikan? Sudah. Rasulullah SAW di akhir khutbah beliau, khutbah perpisahan, beliau mempertanyakan, apakah beliau sudah menyampaikan atau belum? Ala hal ballagh, dan itu diulang-ulang. Ala hal ballagh. Ketika mereka menjawab bala, Rasulullah menyatakan Allahumma syhad, mengarahkan tangannya ke langit, kemudian menurunkannya ke arah mereka sambil menyatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ala ahal ballagh, Allahumma syhad. Bukankah aku sudah menyampaikan? Bukankah aku sudah menyampaikan? Ketika mereka menjawab tentu engkau telah menyampaikan, maka beliau mengangkat tangannya kepada Allah dan kemudian menurunkannya kepada mereka para sahabat dan menyatakan ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Maknanya ya Allah saksikanlah aku sudah menyampaikan. Maka demikian pula kaum muslimin ahlus sunnah, para pengikut Rasul, para penerima ilmu-ilmu dari Nabi, yakni para pewaris-pewaris Nabi dari para ulama, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para pengikut mereka ila yaumiddin, semuanya menjawab dengan sama. Ya Allah, aku sudah menyampaikan. Yakni menyampaikan kepada kaum muslimin, bukan memaksa mereka, bukan berdebat, berbantah-bantahan, tidak perlu. Qala la tujali sahiba kalamin wa indaba anis sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, jangan engkau berduduk-duduk bermajlis, bergaul dengan seorang yang memakai ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu debat, walaupun untuk membela sunnah. Fa innahu la ya'ul amruhu ila khair. Karena yang namanya debat itu enggak akan berakhir kepada kebaikan. Yang namanya debat enggak akan selesai dengan kebaikan. Tidak. Qadirin a'azakumullah, sebagaimana beberapa kejadian seorang yang ngakunya ahli sunnah tapi berdebat dengan ahlul bid'ah dari kalangan khawarij, dari kalangan para teroris, resmi di masjid diumumkan hadirilah, hadirilah perdebatan antara fulan dan fulan, dari mulai pakai speaker sampai dimatikan speakernya. Kenapa? DKM-nya malu. Bantah-bantahan, maki-makian sampai kedengaran ke kampung-kampung. Dimatikan. Kalau dimatikan, apa yang terjadi? Lebih parah. Jadi debat kusir kayak anak kecil. Kamu yang salah, kamu yang salah. Apakah itu ajaran ahlus sunnah kira-kira? Bukan. Itu bukan ajaran Nabi alaihissalam. Karena Nabi menyampaikan. Kalau mau diterima, kalau tidak, beliau pergi. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW datang menemui beberapa orang-orang Quraisy musyriki, kata Rasulullah SAW, aku akan menyampaikan. Tetapi kalian jangan memotong pembicaraanku. Kalian mau nerima silahkan. Kalian tidak mau nerima, aku akan pergi. Kemudian Rasulullah SAW berbicara, menyampaikan Hamim, ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka paham ayat Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka orang-orang Arab. Sampai selesai, kemudian Rasulullah SAW pergi. Khonibun a'azakumullah. Demikian dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mereka mau menerima, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Kalau mereka tidak mau menerima, maka bukan salah kita, salah mereka. Kenapa tidak mau menerima? Karena yang kita sampaikan qaul Allah wa qaul Rasul. Yang kita sampaikan ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Wahab Ibn Munabbih rahimahullah, da'il mira wal jidal an amrik fa innaka la tu'jiz ahada rajulain rajulun huwa a'lamu mink fa kaifa tumari wa tujadil man huwa a'lamu mink wa rajulun anta a'lamu minhu fa kaifa tumari wa tujadil man anta a'lamu minhu wa la yuti'u faqta' dhalika 'alayk. Kata Wahab ibn Munabbih rahimahullah, da'il mira, tinggalkan perbantah-bantahan, wal jidal, perdebatan, tinggalkan perdebatan dan berbantah-bantahan an amrik, dari urusanmu ini urusan agama. Fa innaka la tu'jiz ahad rajulain, karena engkau enggak akan bisa menghadapi dua macam manusia. Karena yang kamu hadapi tidak akan lepas dari dua jenis manusia. Imma rajulun huwa a'lamu minka, bisa jadi orang yang lebih pandai dari kamu, pandai debat maksudnya. Fa kaifa tumari wa tujadil man huwa a'lamu mink, maka bagaimana mungkin engkau berbantahan berdebat dengan orang yang lebih pandai daripada kamu, lebih alim daripada kamu? Enggak akan bisa. Wa rajulun anta a'lamu mink, atau yang kedua, engkau yang lebih pandai berbicara dari dia dan engkau yang lebih ahli dari dia, lebih alim dari dia. Fa kaifa tumari wa tujadil man anta a'lamu mink, maka bagaimana engkau akan berbantahan dengan orang yang di bawah kamu ilmunya? Wala yuti'u, enggak akan bisa. Dia enggak akan mau menurutimu, bahkan bisa jadi enggak paham omonganmu apa. Faqta' dhalika 'alaik, maka putuslah, tinggalkanlah yang demikian darimu. Akhwan fillah na'azakumullah, berdebat imma dengan orang yang lebih alim dari kamu, wa imma orang yang di bawahmu. Kalau lebih alim dari kamu, bagaimana kamu akan berdebat, berbantah-bantahan dengan orang yang lebih pandai dari kamu? Ya gak akan bisa. Gak akan bisa kamu menundukkan dia. Tapi sebaliknya sekarang, kalau engkau berdebat dengan orang yang lebih bodoh dari kamu, yang kamu lebih alim dari dia, apakah bisa? Juga tidak bisa. Kenapa? Repot. Kamu bicara hadis dhaif, bahwa hadis yang kamu bawa itu dhaif. Orang tadi menyatakan, tapi itu dhaif juga kan hadis. Kamu enggak boleh mencerca hadis. Bingung kamu. Mau bicara apa? Ini orang jahil. Kamu katakan hadis dhaif, marah dia. Hadis dibilang dhaif, kamu menghina hadis Rasulullah SAW. Enggak nyambung. Repot. Maka sudah, tinggalkan cara-cara debat. Tinggalkan cara-cara seperti itu. Ilqi kalimatak wamshi. Demikian kata Syekh Al-Albani. Ilqi kalimatak wamshi. Dan juga para ulama yang lain mengatakan dengan kalimat yang hampir sama. Sampaikan dakwahmu, jalan. Kalau mereka mau menerima, wabihi wa ni'mah, itu yang kita harapkan. Kalau mereka menolak, maka wa ma'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu kecuali penyampaian. Kamu sudah melaksanakan kewajiban, maka mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ma'an ibn Isa, kalau tadi semua dinukil di dalam kitab Al-Ibanah dan ucapan Wahab ibn Munabbih dinukil dalam kitab Syariah oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah. Kemudian yang berikutnya dari kitab Syariah juga Al-Ajurri, nukilan dari Syekh Al-Imam Malik ibn Anas. Dikisahkan oleh Ma'an ibn Isa rahimahullah. In sarafa Malik ibn Anas rahimahullah yawman minal masjid. Suatu hari Imam Malik ibn Anas rahimahullah in sarafa minal masjid, keluar dari masjid. Wahuwa muttaki ala yadaya. Wahuwa muttaki ala yadi. Sedangkan dia bersandar di tanganku, kata Ma'an ibn Isa. Jadi yang mengisahkan adalah seorang yang dekat dengan Imam Malik, yang beliau berjalan berpegangan dengan tangannya Ma'an ibn Isa. Kata Ma'an ibn Isa, keluar Imam Malik dari masjid dan dia bersandar kepada tanganku, falahiqahu rajulun yuqalu lahu Abul Hawriyah. Tiba-tiba ditemui oleh seseorang yang dipanggil dengan julukan kunyah Al-Hawriyah. Kana yuttaham bil irja. Orang ini tertuduh atau dikenal memiliki pemikiran murji'ah. Murji'ah yang memisahkan antara iman dengan amal. Irja'ul a'mali 'anil iman, itu makna murji'ah. irja al-a'mal 'anil iman, menjauhkan, memisahkan amalan dari iman. Yang menurut mereka yang namanya amal perbuatan tidak mempengaruhi iman. Amal baik tidak menaikkan iman, amal jelek tidak menurunkan iman. Dan menurut mereka imannya Abu Bakar wa Umar, imannya para sahabat dan imannya para munafikin sama. Imannya mereka dengan imannya Rasulullah sama. Imannya para anbiya dengan iman mereka sama. Tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah. Ini aliran murji'ah. Ya, ini sesat tentunya. Faqala, maka orang ini datang kepada Imam Malik tadi. Menyatakan, ya Abdullah, ya Abdullah, isma' minni syai'a. Wahai hamba Allah, dengarkan dariku sesuatu. Ukallimuka bih, aku akan mengajak bicara engkau sebentar. Wa uhajjuka wa ukhbiruka bi ra'yi. Aku akan mengemukakan hujjah-hujjahku, argumen-argumenku, wa ukhbiruka bi ra'yi, dan aku kabarkan tentang pendapatku dan dalil-dalilnya dan hujjah-hujjahnya. Kata si murji'ah ini, Abul Huriyah. Kata Imam Malik rahimahullah, fa in ghalabtani, kalau engkau bisa mengalahkan aku, bagaimana? Qala in ghalabtuka ittabi'ni. Kalau aku bisa mengalahkan engkau, engkau harus ikut aku. Qala Malik, kata Imam Malik rahimahullah, fa in ja'a rajulun akhar fakallamana faghalabana. Bagaimana kalau datang orang ketiga berbicara dengan kita berdua, ternyata orang itu mengalahkan kita berdua? Bagaimana? Qala nattabi'uhu, kalau kita kalah dengan dia, kita ikut dia. Faqala Malik, maka berkata Imam Malik, ya Abdallah, wahai hamba Allah, ba'athallahu azza wa jal Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bidinin wahid. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah azza wa jal mengutus nabinya dengan satu agama, dengan satu ajaran. Wa araka tantaqilu min dinin ila din, sedangkan engkau berpindah-pindah dari satu agama ke agama lain, dari satu ajaran ke ajaran lain, dari satu aliran ke aliran lain. Ya taqul ibn azabullah, jawaban Imam Malik rahimahullah, ketika diajak berdebat, aku akan sampaikan kepadamu argumen-argumenku dan silakan kalau engkau punya hujah kita adu argumen. Kata Imam Malik, kalau aku kalah gimana? Kalau engkau kalah, kau harus ikut aku. Baik, kalau aku sudah ikut engkau, ternyata kita kalah dengan orang ketiga, bagaimana? Ya kalau gitu, kita ikut dia. Kata Imam Malik, araka tantaqilu min dinin ila din. Aku melihat engkau berpindah-pindah dari satu agama ke agama lain. Engkau dalam keadaan berpindah-pindah dari satu pemahaman kepada pemahaman lain. Padahal Allah SWT mengutus Rasulnya dengan satu agama, dengan satu kitab Al-Quran. Tapi aku lihat engkau berpindah-pindah dari satu ajaran ke ajaran lain. Apa maknanya? Imam Malik rahimahullah dalam riwayat lain menyatakan kepada orang ini, silakan, kalau engkau belum mendapatkan agamamu, cari sendiri. Aku sudah mendapatkan agamaku. Silakan, kalau engkau belum mendapatkan agamamu, masih mencari-cari, silakan cari sendiri. Aku sudah mendapatkan agamaku. Imam Malik rahimahullah, imamu ahli sunnah. Sebagaimana imam yang setelahnya, Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah, dan imam yang setelahnya, Imam Ahmad rahimahullah, semuanya adalah imam-imam ahli sunnah yang mereka sudah mendapatkan agama mereka dengan yakin. Apa itu? Qala Allah wa qala Rasul. Apa kata Allah dalam Quran? Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih? Dan apa yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in? Itu adalah agama Islam. Sehingga cukup dengan satu ayat saja dikatakan, fazadahum imanan ma'a imanihim. Hanifina azakullah, bertambah mereka imannya dengan iman mereka. Atau dalam ayat lain, fazaduhum imanan waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka bertambahlah iman mereka. Dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana. Ayat-ayat ini semuanya menunjukkan bahwa iman bertambah. Selesai. Ngapain berdebat panjang lebar? Tinggi, rendah, kesana, kemari, bukankah, bukankah, bukankah, berarti, kalau begitu, berarti begini. Sekian panjang lebar berdebat, hasilnya tidak jelas. Cukup, qala Allah, titik. Mau diterima, alhamdulillah, kamu adalah orang mukmin. Tidak mau diterima, berarti kamu ahlul ahwa. Mengikut hawa nafsu. Ayat sudah jelas. Tenang. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumati akthar at-tanaqqul. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, khalifah yang lurus masyaallah, yang saleh, yang taubat di akhir hidupnya dan dekat dengan para ulama ahlus sunnah ahlul hadis, menyatakan man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat akthar at-tanaqqul. Siapa yang menjadikan agamanya sebagai ajang debat, sebagai bahan perdebatan, aktsar tanaqqul, dia akan banyak berpindah-pindah. Dia akan banyak berpindah-pindah. Ketemu kamu, oh sekarang saya ahlus sunnah yang benar. Oh sekarang saya yakin ahlus sunnah yang paling benar. Besok debat lagi rupanya. Ketemu kita lagi, ternyata khawarij itu lebih bagus, lebih berani, lebih tegar. Mereka itu begini, begini, begini, begini, begini. Jadi khawarij. Ketemu lagi. Wah, ternyata khawarij itu masih kalah dengan sufi dalam masalah akhlak. Saya berdebat dengan sufi, ternyata mereka hujah-hujahnya lebih kuat. Jadi kamu sekarang apa? Saya sekarang sufi. Nanti ketemu lagi, sudah berubah lagi. Menjadi mu'tazilah. Ternyata sufi itu gak menggunakan akalnya. Saya lebih cenderung kepada mu'tazilah. Mu'tazilah itu cerdik, cerdas, selalu menggunakan akal, dan ucapan-ucapannya semuanya makul, masuk akal. Mantap saya, benar mantap. Besoknya berdebat lagi dengan aliran lain lagi, berubah lagi. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsaru tanaqqul. Siapa yang menjadikan agamanya sebagai bahan perdebatan akan terus berpindah-pindah. Iya, kalau matinya nanti pas ahlus sunnah. Kalau kebetulan matinya ahlus sunnah, husnul khotimah. Kalau matinya dalam keadaan dal, na'udzubillah. Laisa dinu liman ghalab. Agama ini bukan milik pemenang debat. Kalau berdebat antara syiah dengan ahli sunnah, kemudian ahlus sunnah kalah, apakah berarti syiah yang benar? Karena bila azakumullah, belum tentu dan enggak bisa. Tidak bisa dikatakan demikian. Yang namanya qala Allah dan qala Rasul, yang namanya hujjah, tidak mungkin akan terkalahkan dengan hawa nafsu. Menang debat atau kalah debat. Apa mungkin seorang yang memiliki hujjah-hujjah yang kuat Quran dan sunnah bisa kalah dalam debat? Mungkin saja. Karena tidak ahli dalam berbicara. Tidak ahli dalam berdebat. Ada seorang yang ketika dia belum dinasehati, sehingga dia berani untuk berdebat. Sampai kemudian didudukan dengan seorang sufi tarekat. Tarekat-tarekat sesat. Ketika berdebat, dibawakan hadisnya. Dibawakan ayatnya oleh ahli sunnah ini. Tiba-tiba tokoh tadi menyatakan, sebentar, hadis yang kamu baca itu, coba i'rabkan. Hah, mana fa'ilnya, mana maf'ilnya? Dan apa maknanya ini, apa maknanya itu? Gelisah dia, bingung. Karena dia dalam masalah nahwu tidak mendalami. Seenaknya menyatakan hadis, hadis, hadis. Hadis itu maknanya tidak seperti yang kamu katakan. Ini i'rabnya begini, i'rabnya begitu, dan sebagainya. Ditafsirkan dengan salah oleh kiainya, oleh tokoh sesatnya. Dia gak ngerti. Diketawain oleh hadirin. Kita katakan makanya jangan berdebat. Kamu sampaikan kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa kok. Ini bukan dagang kue. Bukan dagang kue. Kalau enggak laku, waduh rugi saya. Enggak. Kalau dakwah itu walaupun enggak laku tetap dapat pahala. Kalau kamu menyampaikan satu ilmu, qala Allah wa qala Rasul, menyampaikan qaul dari para ulama, dari kalangan sahabat dan tabi'in, dari para imam-imam ahli sunnah, kemudian mereka tidak nerima, apakah kamu rugi? Demi Allah, enggak ada kerugian sama sekali. Kalau mereka tidak nerima, kita tetap dapat pahala penyampaian. Kalau mereka tidak nerima, tetap kita sudah menegakkan hujjah. Sehingga mereka tidak punya alasan lagi ketika diazab yaumul qiyamah, ditanya alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang pemberi peringatan? Mereka menjawab, iya, sudah datang pemberi peringatan. Karena kita sudah menyampaikan. Ini qulina a'azakumullah, kalau kita menyampaikan hujjah, dalil-dalil dari Quran wa Sunnah. Tetapi hati-hati kalau kita hanya menyampaikan apa yang kita pikirkan menurut kita baik, menurut kita bagus, padahal gak cocok dengan Quran dan Sunnah. Hati-hati. Ini berbahaya. Ini yang menyampaikan penyimpangan atau menyampaikan hawa nafsu. Tetapi kalau yang menyampaikan hujjah-hujjah, dalil-dalil, maka dia tidak ada ruginya sama sekali. Beda dengan dagang. Kalau gak laku, rugi. Kuenya pada rusak, pada busuk, uangnya gak dapat. Alhamdulillah, yang namanya dakwah ma'jurah, akan diberi pahala. Alhamdulillah, kita menyampaikan apa yang sudah disepakati oleh para ulama ahli sunnah. Yang kita baca pun kitab-kitab ahli sunnah. Qala al-imamu Ahmad, qala Wahab ibn Munabbih, qala Malik ibn Anas, qala Umar ibn Abdul Aziz. Itu semua siapa? Para ulama. Maka kalau perdebatan tadi dilanjutkan, kita tinggal katakan saja kepada orang tadi, pada yang sok ahli nahwu tadi, sebentar, kamu ahli nahwu ya? Masya Allah. Pintar mana dengan Imam Malik? Kamu ahli nahwu, Masya Allah. Pintar mana dengan Imam Ahmad rahimahullah nahwunya? Atau dengan Wahab ibn Munabbih? Atau dengan Umar bin Abdul Aziz? Atau dengan Ishaq bin Rahuya? Atau dengan, kamu sebutkan sekian a'imah yang berbicara tentang hal yang sama. Masalah akidah tadi, yang disepakati oleh mereka. Adapun murji'ah yang memisahkan amalan dari iman dan mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang, dan tidak terpengaruh dengan amal perbuatan, maka mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki hujjah dan tidak memiliki imam. Tidak memiliki imam. Sedangkan apa yang dikatakan oleh ahli sunnah, bahwa iman bertambah dan berkurang sesuai dengan amal perbuatannya, bertambah dengan amal saleh, berkurang dengan amal salah, maka ini adalah pendapat seluruh para imam-imam ahlu sunnah. Sami wala haraj. Silakan sebut siapa yang kamu sebut dari imam ahlu sunnah, pendapatnya sama, tidak berbeda. Bahwa iman, yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah, wa yanqus bil ma'asiyah. Imam Bukhari rahimahullah, sampai menyatakan, aku belajar lebih dari 100 guru, yang seluruhnya menyatakan, al-iman yazidu wa yanqus. Kata beliau, aku belajar dari 100 guru lebih yang semuanya menyatakan iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa qawlun wa amal. Dan iman adalah ucapan dan perbuatan dan pengamalan. Apa maknanya? Maknanya seluruh imam-imam yang menjadi gurunya Imam Bukhari, semuanya sama. Menyatakan iman itu qaulun wa amal. Iman itu qaulun wa amal. Iman itu ucapan ikrar dan juga perbuatan-perbuatan. Maka bertambah dengan amalan-amalan saleh akan berkurang dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Ini cukup sesungguhnya. Dasar mereka tidak mau. Sehingga kamu sampaikan, itu maksudnya bukan begitu. Coba i'rabkan. Sudah. Jangan panjang lebar. Kamu punya tafsiran lain kan? Iya, masuk cukup. Silakan kamu dengan tafsiranmu. Kita dengan tafsirnya para imam-imam yang kata Imam Bukhari 100 lebih, bahkan kata imam yang lain seluruh para imam sama ahli sunnah mengatakan iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Nah. Qul inna a'udzubikumullah. Berkata pula dikatakan di sini dari Hanbal Ibnu Ishaq bin Hanbal rahimahullah. كتب رجل إلى أبي عبد الله كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم فكتب إليه أبو عبد الله ذكرت له اليوم قال حنبل بن إسحاق bahwa ada seseorang yang menulis surat kepada Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad rahimahullah, meminta izin dia untuk menulis satu buku, satu kitab, menjelaskan bantahan-bantahan kepada ahlul bid'ah, dan kemudian dihadirkan ahli bid'ahnya, ahli kalamnya, fayunadhiruhum, dan kemudian diajak berdebat dengan buku itu. Bedah buku, tetapi dengan pembanding. Nah, ini yang banyak dikerjakan sekarang-sekarang ini oleh beberapa orang yang ngakunya ahlus sunnah. Ngakunya. Tetapi cara yang dipakai bukan caranya ahlus sunnah. Ya nih, bedah buku, dan kemudian dipanggil lawannya. Apakah dia bukunya membantah khawarij? Khawarij diundang. Atau buku yang dibantahnya membantah Mu'tazil? Mu'tazil diundang sebagai pembanding katanya. Kemudian berdiskusi, berdebat. Ini orang mewakili kita. Bertanya kepada Imam rahimahullah, Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah. Dikatakan, fayunadhiruhum wa yahtajju alaihim. Kita akan berhujjah dan menegakkan hujjah atas mereka. Dan kita akan membantah mereka. Dan seterusnya. Bagaimana pendapat engkau? Ini isi suratnya. Karena pertanyaannya dalam bentuk surat. Maka dijawab oleh Abu Abdillah rahimahullah dengan surat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu aqibatak wa dafa'a 'anka kulla makruhin wa mahdur. Alladhi kunna nasma' wa adrakna 'alayhi min ahli al-'ilmi annahum kanu yakrahuna al-kalam wal julusa ma'a ahli al-zayy. Wa innamal umur fit taslimi wal intihaa ila ma kana fi kitabillah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu aqibatak. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu atau menjadikan baik akhir keadaanmu. Wa dafa'a 'anka kulla makruhin wa mahdur. Dan semoga Allah menolak dari kamu kejelekan-kejelekan dan yang tidak disukai. Alladzi kunna nasma', mulai menjawab beliau, yang kami dengar, wa adrakna 'alaihi min ahli al-'ilm, dan yang kami dapati dari para ulama. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan yang kami dapat dari para ulama. Berarti para ulama yang sebelum-sebelumnya. Termasuk Imam Malik rahimahullah. Karena Imam Ahmad belajar dari muridnya Imam Malik juga. Dan belajar dari Imam Syafi'i juga. Berarti kalau dikatakan min ahlil ilm, yang kami dapati dari guru-guru kami para ulama, termasuk di dalamnya Imam Syafi'i, termasuk dalamnya Imam Malik rahimahullah. Karena Imam Ahmad adalah yang belakangan. Yang kami dapati dari mereka para ahlul ilmi, annahum kanu yakrahunal kalam. Mereka semuanya tidak menyukai ilmu debat, ilmu kalam. Wal julusu ma ahli zaig, dan mereka tidak suka untuk duduk-duduk bersama dalam satu majlis dengan orang-orang sesat. Ahlu zaig adalah orang yang memiliki zaig. Zaig itu kesesatan. Wa innamal umuru fit taslimi wal intiha ila ma kana fi kitabillah. Urusannya hanya, innama itu hanya saja. Urusan ini adalah fit taslim. Kita terima dan kita berakhir pada apa yang kita dapati dari kitabullah Al-Qur'an. Au sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kata beliau. Urusannya adalah berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Mereka dari para ulama ahlul ilmi yang kami dapati dari mereka, mereka tidak suka berdebat, tidak suka ilmu kalam, dan tidak suka duduk-duduk dengan mereka ahlul bid'ah, ahlul zaid. Wahum la yarji'un la fil julusi ma ahlil bid'ah. Mereka tidak menganjurkan untuk duduk-duduk dengan ahlul bid'ah wa zaid, ahlul dalalah, kelompok-kelompok sesat. Litarudda alaihim, untuk berbantahan dengan mereka. Fa innahum yulabbisuna alaik, karena mereka akan mentalbis atasmu. Lihat kenapa tidak disukai duduk-duduk bersama mereka? Karena mereka yulabbisuna alaik, karena mereka akan mentalbis. Talbis adalah mencampur adukan antara hak dengan batil. Talbis adalah membungkus kebatilan dengan kebenaran. Talbis adalah membuat kata-kata yang mengandung tipuan. Itu talbis iblis. Talbis iblis. Tipu daya. yang dijuluki oleh Allah SWT dalam Al-Quran, zukhrufal qawli ghurura. Kalimat yang dirangkai indah tetapi menipu. Maka bisa jadi kalian akan tertipu. Dalam kajian Ahad lalu, kita bicarakan tentang masalah sifat-sifat yang tidak terkandung dalam Quran wala sunnah. Maka hati-hati. Jangan menetapkan secara mutlak, jangan menafikan secara mutlak. Kenapa? Kesimpulan para ulama seperti itu. Khawatir ada talbis iblis dari mereka ahlul dalal. Khawatir ada pencampur adukan antara hak dengan batil. Dan Allah katakan, wala talbisul haqqa bil batil. Wataktumunal haqqa. Jangan mencampur adukan antara hak dengan batil. Sedangkan mereka yang namanya ahlul ahwai, para pengikut hawa nafsu, para pengekor hawa nafsu, ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat, aliran apapun yang sesat, selalu menggunakan kata-kata yang seperti itu. Kata-kata yang penuh penyamaran, kata-kata syubhat, kata-kata yang mengandung talbis iblis. Maka kata Imam rahimahullah, fala tajlis ma'ahum fala tujalisuhum, jangan bermajlis dengan mereka, fa innahum yulabbisuna alaik, karena mereka akan membuat pengkaburan-pengkaburan atasmu dan akan mencampur adukan antara hak dengan batil atasmu, wa hum la yarji'un, dan mereka enggak akan kembali. Khana bidana a'udzukumullah, kalimat enggak akan kembali perlu dibahas. Apakah maknanya para ulama tahu kalau mereka itu enggak akan kembali, padahal itu kan ilmu gaib. Mungkin bisa kembali, mungkin bisa berubah. Kenapa kok dikatakan la yarji'un? Karena disebutkan dalam hadis yang nanti akan dibahas dalam kitab kita juga, satu bab khusus. Innallaha tajaza sahibul bid'ah adit taubah. Allah SWT menghalangi pelaku kesesatan untuk taubat. Kenapa kira-kira? Kenapa orang-orang yang memiliki kesesatan sulit untuk bertaubat? Karena mereka tidak menganggap perbuatannya perbuatan salah. Mereka menganggap perbuatannya perbuatan hak. Mereka menganggap amalannya amalan hak. Berbeda dengan peminum khamr, berbeda dengan pezina, berbeda dengan pencuri. Silakan tanya pada mereka dari hati kecil mereka. Kira-kira yang kamu lakukan itu baik atau jelek? Niscaya mereka semuanya sadar. Hati kecilnya tahu bahwa pencurian itu jelek haram, zina itu jelek haram, khamr itu jelek haram. Sehingga kata para ulama, yurja taubatuhu, diharapkan taubat. Diharapkan taubat. Karena mereka sadar itu salah. Suatu saat mereka akan kepentok sesuatu, ingat ini karena kesalahan saya, karena banyak dosa, banyak maksiat, banyak minum khamr, banyak berzina, akhirnya saya kena penyakit seperti ini. Bisa bertaubat. Tetapi lihat mereka yang sesat dalam bentuk kesesatan pemikiran-pemikiran bid'ah. Bid'atul irja, bid'atul rafidah, bid'atul khuruj, dan bid'atul rafad, atau bid'atul sufiyah dan lainnya. Mereka merasa, kalau yang mereka lakukan itu hak, tidak merasa salah. Kapan kira-kira mau taubat kalau tidak merasa salah? Mereka dalam keadaan tidak mengakui kalau perbuatan mereka itu salah. Kalau orang yang tidak sadar perbuatannya salah, kapan dia akan taubat kira-kira? Sehingga berdebat dengan kamu bukan harapan dia saya akan taubat, bukan. Harapan dia adalah bagaimana kamu ikut mereka. Bukan dia berharap barangkali saja ada kebenaran saya akan terima. Tidak ada. Ahlu bidah kayak gitu, tidak ada. Kenapa? Karena mereka yakin apa yang mereka lakukan adalah hak. Ini perbedaannya antara ahlu maksiyah dengan ahlul bid'ah. Mana yang lebih ringan kira-kira? Dua-duanya jelek. Saya tidak katakan mana yang lebih baik, tidak. Karena dua-duanya tidak ada yang baik. Ahlu maksiyah dengan ahli bid'ah. Mana yang lebih jelek? Atau mana yang lebih ringan kejelekannya? Ahli maksiyah betul-betul tahu yang dilakukannya maksiat. Sehingga yurja taubatuhu. Tetapi ahlul bid'ah tidak pernah merasa kebid'ahannya itu adalah salah. Tidak pernah merasa. Selalu menyatakan kebid'ahannya adalah amal saleh ibadah. Sehingga orang yang beribadah kepada Allah, bagaimana mungkin dia akan taubat dari ibadah? Kan begitu? Tidak akan mungkin. Sehingga kata Imam Ahmad rahimahullah, jangan berdebat dengan mereka. Mereka akan mentalbis atas kalian, akan membuat kalimat-kalimat yang samar, kalimat-kalimat yang menipu, kalimat-kalimat yang tidak jelas, yang dikira kamu hak padahal batil, kamu membenarkan padahal dia salah, kamu menyalahkan padahal dia benar, ini bahaya. Wala yarji'un, dan mereka tidak akan kembali, kata beliau. Selanjutnya, masih dalam suratnya, kata beliau, fassalamatu insyaallah fitarki mujalasatihim wal khawdi ma'ahum fi bid'atihim wa dalalatihim. Maka keselamatan insyaallah adalah dengan meninggalkan, tidak bermajlis dengan mereka, tidak masuk dalam pembicaraan dengan mereka, dan jangan masuk dalam kebid'ahan mereka dan kesesatan mereka. Falyattaqillaha ru'un, hendaklah bertakwa kepada Allah seseorang. Walyasir ila ma ya'udu alaihi naf'uhu gadan, hendaklah dia berjalan kepada apa yang akan membawa manfaat besok di hari kiamat. Lihat, diajarkan untuk sesuatu yang bermanfaat yaumul qiyamah. Berdebat dengan mereka gak manfaat, bahkan bahaya buat kamu sendiri. Bisa tertipu kamu, bisa teracuni dengan racun-racun syubhat mereka, atau talbis iblis yang mereka lancarkan, yang dikira oleh kamu itu hak padahal batil, atau kamu menentangnya dikira itu kebatil padahal hak, karena mereka mencampur adukan antara hak dengan batil. Ini sungguh berbahaya. Wala yanfa', dan tidak bermanfaat. Maka yang selamat adalah meninggalkan mereka, tidak berdebat berbantahan dengan mereka, dan hendaklah bertakwa kepada Allah, hendaklah engkau berjalan kepada apa yang maslahat, apa yang baik buat kalian. Apa itu yang kira-kira baik buat kita besok yaumul qiyamah? Min amalin salih yuqaddimuhu li nafsih. Beramal saleh, beramal dengan amalan yang baik, yang cocok dengan sunnah, dengan ajaran Nabi, untuk dirinya sendiri. Lo untuk mereka, sudah nyampaikan. Alhamdulillah. Kalau mereka gak menerima, itu sudah selesai, itu urusan mereka. Kita sudah menyampaikan. Maka selanjutnya, kita kerjakan apa yang bermanfaat untuk kita sendiri, yaumul qiyamah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan dan amal saleh. Termasuk amal saleh yang paling tinggi adalah belajar, ta'lim wa ta'allum. Belajar dan mengajar, selesai. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, itu yang paling baik, selesai. Ngapain membuang-buang waktu berdebat dengan mereka dari pagi sampai malam? Sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat. Debat di Bandung Ahlus Sunnah dengan Syiah. Kemudian kita yang disalahkan. Bahkan ditebut nama saya. Golongannya si Bulan. Oh, itu golongannya Ustaz Muhammad. Saya bilang, tidak. Saya berlepas diri. Dan saya tidak setuju dengan cara-cara seperti itu. Kita menyampaikan kebenaran. Dan kita membantah kebatilan. Kalau mereka yastafid, mendapatkan faedah-faedah dari penyampaian tersebut, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mau yastafid, maka antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Titik. Masih lanjutkan ucapan beliau dalam suratnya. Wa qala wa la yakun mimman yuhditsu amran, dan jangan engkau menjadi orang-orang yang mengada-adakan perkara baru. Fa idza huwa kharaja minhu arada al-hujjah fa yahmil nafsahu 'ala al-muhalifihi. Ketika dia keluar daripadanya dan menginginkan hujjah, keluar daripadanya, keluar dari ajaran Nabi, inginnya hujjah, itu namanya yahmil nafsahu alal muhal, itu namanya dia menyeret dirinya ke jalan yang mustahil. Muhal itu mustahil. Keluar dari sunnah untuk menegakkan hujjah, mungkin apa mustahil? Mustahil. Keluar dari sunnah, itu sudah keluar dari hujjah. Tapi tujuannya menegakkan hujjah. Mustahil, itu muhal. Kalau menegakkan hujjah, harus di atas hujjah. Yaitu di atas Quran wa sunnah. Di atas cara-cara Rasulullah. Bagaimana mungkin akan menegakkan ajaran Rasulullah SAW, tapi dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin? Mustahil. Inya 1000. Mustahil. Kalau mau menegakkan agama Islam dengan dasar-dasar Islam, Kalau mau menegakkan hujjah, ya dengan hujjah, dengan kitab buat sunnah. Mau menegakkan Islam, menegakkan hujjah, menegakkan argumen yang hak katanya, tetapi dengan cara-cara ahlul kalam. Dengan cara-caranya ahlul bid'ah. Dengan cara-caranya para kaum filsafat. Yaitu namanya mustahil. Qala wa talabal hujjah lima kharaja minhu bihaqqin au bibatilin liyuzayyin bihi bid'atahu wa ma ahdath. Wa talabal hujjah, jangan sampai engkau menjadi orang yang mencari hujjah, talabal hujjah, pada apa yang dia keluar daripadanya. Lihat, jangan engkau menjadi orang yang mencari hujjah dengan cara keluar dari kebenaran. Mencari hujjah katanya. Dengan berdebat depannya cari dalil, cari hujjah. Bihaqqin au bibatilin liyuzayyin bihi bid'atahu, yang akhirnya kamu akan mencari berbagai macam alasan-alasan untuk mengindahkan kebid'ahanmu. Jangan. Jangan jadi seperti itu. Jangan jadi orang yang mencari berbagai macam alasan-alasan yang hak ataupun yang batil, argumen-argumen yang benar ataupun yang salah. Pokoknya membela kebid'ahan-kebid'ahannya, apa yang diada-adakannya. Jangan kamu menjadi yang seperti itu. Wa syadda min dzalik an yakuna qad wada'ahu fi kitabin qad hamala anhu. Dan lebih dahsyat lagi kalau kemudian dia letakkan yang seperti itu di dalam satu buku yang kamu bawa. Fa huwa yuridu an yuzayyin dzalikal haqq wal batil, maka berarti dia ingin dengan itu untuk memperindah yang hak dan yang batil sekaligus. Wa in waddaha lahu al haqq bi ghairihi, walaupun lebih jelas kebenaran pada yang lainnya. Wa nas'allahu at-tawfiq lana wa lak wassalamu alaik. Demikian nasihat beliau agar jangan menjadi orang yang berupaya untuk menegakkan kebenaran dengan cara yang tidak benar. Jangan menjadi orang yang ingin menegakkan hujjah dengan cara-cara yang tidak cocok dengan hujjah. Jangan menjadi orang yang ingin menegakkan sunnah tetapi dengan cara-cara yang tidak sunnah. Jangan. Cara yang sunnah adalah wa ma alaika illa al-balagh. Wallahu ta'ala a'lam. Nasbah taufiq wal afiyah. Tatal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.